rentangkan tanganmu bersama datang malam agar dapat ku rebahkan kepala pada bulan di lenganmu. Oh, hembuskanlah nafas iman ke dalam sukma agar dapat ku yakini hidup dan kehidupan ini. Di gunung ku cari kamu, di sini pun ku cari kamu. Di manakah ku temui kamu untuk lulu dalam genggamanmu. Kemanakah langkah mesti ku bawa agar pasti akan bertemu untukku tumpahkan rindu. Di lenganmu kutemukan cinta, di matamu memancar makna. Rindu ini tak tertahan lagi untuk menangis di pangkuku.